sendirinya, terbayang wajahmu bila kerinduan terasa cintamu, bila keresahan ingin ku dibelai sepenuh kasih dan sayang. Bila ku terluka, tersiksanya hati, bila kau tiada, ku setia menanti. Pernah ku mencoba lupakan dirimu, tapi ku tak daya menangis karenamu. Kau kunci